Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu 27 Sya'ban 1438 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali Fiqhul Adiyatil Al-Adhkar, kitab fikih doa dan zikir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita membaca bab yang terbaru, yaitu bab yang ke-34. Penulis hafizahullahu ta'ala berkata, madlulu wa ma'na kalimatit tauhid, la ilaha illallah. Madlul artinya penunjukkan. Di sini diterjemahkan dalam indikasi. Indikasi, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda-tanda yang menarik perhatian. Indikasi berarti alamat ataupun bakal atau fal, gejala, gelagat, isyarat, dan yang jelas kalau kita terjemahkan, terjemahannya yang lebih utama yaitu penunjukan. Penunjukan dan makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Maksudnya kalimat tauhid la ilaha illallah di sini maksudnya adalah menunjukkan tentang apa ini akan dibicarakan kelak. Siapa la ilaha illallah menunjukkan kepada apa? Kemudian juga akan dibicarakan pada bab ini makna dari la ilaha illallah. Jadi sebenarnya kitab ini fikih doa dan zikir, karena memang dia bukan hanya sekedar membicarakan doa dan zikirnya, tapi juga membicarakan fikihnya. Fikih, doa, dan zikir. Sehingga benar-benar memahami kalimat tersebut. Jadi mulai ucapan yang paling utama, Al-Quran, sudah kita pelajari dengan segala macam hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian zikir selain Al-Quran yang paling utama itu Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Segala macam yang berkaitan dengan Al-Quran, yang berkaitan dengan zikir yang paling utama. Kemudian dibahas lagi oleh penulis tentang kalimat tauhid. Kalimat tauhid, keutamaannya, syarat-syaratnya, kemudian penunjukannya dibahas oleh beliau. Baru nanti terakhir pembatal-pembatalnya. Inilah yang beliau maksudkan dari judul buku ini, yaitu fikih, pemahaman terhadap doa dan pemahaman terhadap zikir-zikir yang dibaca oleh seorang muslim, bukan hanya sekedar berzikir. Nah, kita lanjutkan. Penulis hafizahullah taala berkata, "Inna kalimat at-tauhid la ilaha illallah allati hiya khairu dzikri wa afdaluhu wa akmaluhu la takunu maqbulatan 'indallah bimujarradi talaffuzi biha bil lisani faqat." Sungguh kalimat tauhid la ilaha illallah adalah sebaik-baik zikir, paling utama dan paling sempurna. Paling utama, zikir yang paling utama, la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, la ilaha illallah. Kemudian kesempurnaan zikir, la ilaha illallah. Kemudian tulis mengatakan, namun ia tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sekedar diucapkan dengan lisan tanpa menegakkan hakikat indikasinya. Duna qiyamin minal abdi bihuquqi bihaqiqati madluliha. Tanpa menegakkan hakikat penunjukannya ataupun sesuatu yang ditunjukkan olehnya. Jadi ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, ada semacam perkara yang ditunjuki oleh la ilaha illallah tersebut. Tidak akan manfaat la ilaha illallah seseorang tanpa mengerjakan hal-hal yang ditunjuki oleh la ilaha illallah. Wa tatbiqun li asasi maqsudiha min nafi syirik wa isbatil wahdaniyah lillah. Menerapkan asas, menerapkan pondasi maksudnya, pondasi tujuannya, yaitu berupa penafian syirik dan penetapan keesaan bagi Allah. Inilah yang merupakan penunjukan kalimat la ilaha illallah, yaitu nafyus syirik dan isbatul uluhiyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Menafikan kesyirikan, sekutu, tandingan, kawan, lawan bagi Allah. Dan menetapkan keesaan ataupun peribadatan hanya untuk Allah. Ini yang ditunjuki oleh kalimat la ilaha illallah. Mal i'tiqadil jazimi lima tadammanathu min dhalika wal amalu bih. Lalu disertai apa keyakinan yang terkokoh terhadap apa yang dikandungnya dari hal-hal itu, serta mengamalkannya. Mungkin bahasanya yang lebih mudah. Lalu disertai keyakinan yang kokoh terhadap kandungan la ilaha illallah dan juga mengamalkan la ilaha illallah. Ini mungkin lebih mudah dipahami terjemahannya. Disertai keyakinan yang kokoh. Jadi ucapan la ilaha illallah di samping memahami apa yang ditunjuki oleh la ilaha illallah, dia juga disertai dengan keyakinan yang kokoh terhadap la ilaha illallah tersebut. Keyakinan yang kokoh yang dikandung oleh la ilaha illallah. Dan jangan lupa juga mengamalkan dari konsekuensi la ilaha illallah tersebut. Fabidzalika yakunu al-'abdu musliman haqqan wa bidzalika yakunu min ahli la ilaha illallah. Dengan demikian maka seorang hamba menjadi muslim sejati. Dengan begitu pula ia menjadi ahli la ilaha illallah. Muslim sejati, dengan begitu pula ia menjadi ahli la ilaha illallah. Berarti kita di sini ada beberapa tugas, yaitu mengetahui apa yang ditunjuki oleh ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, mengetahui konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Dan yang ketiga, mengamalkan konsekuensi tersebut. Baik. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, وَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ الْعَظِيمَةُ أَنَّ مَا سِوَ اللَّهِ لَيْسَ بِإِلَهِ. Kalimat yang agung ini mengandung pengertian bahwa apa-apa selain Allah, maka ia bukan sembahan. Bukan yang berhak disembah. Ini salah satu kandungan yang ditunjuki oleh la ilaha illallah. Yaitu bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Wa anna ilahiyata ma siwahu abtalul batil. Dan kalimat ini juga menjadikan selain Allah sebagai sembahan merupakan perkara kebatilan yang paling batil. Menjadikan selain Allah disembah adalah sembahan yang paling batil. Wa isbataha adlamu dhulm, dan menetapkan sembahan selain Allah disembah adalah kezaliman terbesar. Wa muntaha dhalal, dan puncak kesesatan. Jadi ini yang ditunjuki oleh la ilaha illallah, yaitu bahwa semua peribadatan ditujukan hanya kepada Allah, dan semua sembahan selain Allah adalah perkara yang batil dan sebuah kezaliman dan puncak kesesatan. Tiga hal. Menetapkan selain Allah sebagai sembahan, yang pertama adalah sebuah kebatilan, yang kedua adalah sebuah kezaliman yang besar, dan yang ketiga adalah puncak kesesatan. Kenapa disebut batil menetapkan sembahan selain Allah? Kenapa disebut batil menetapkan sembahan selain Allah? Karena batil itu kalau dalam bahasa usul fikih sama dengan al-fasid. Fasid yaitu rusak. Kenapa disebut rusak atau batil sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Sedangkan rusak atau batil artinya adalah disebutkan di dalam beberapa perkataan tentang usul fikih. Batil artinya disebutkan di dalam Kamus Besar Bahasa Arab di antaranya Jami'ul Ma'ani, al-batilu khalian minal fa'idah. Al-batilu kosong dari fa'idah. Batil itu kosong dari faedah. Kemudian secara ilmu fikih juga al-batil ma waqa'a ghairu sahihin min aslih. Sesuatu yang terjadi tidak benar dari pangkalnya. Sesuatu yang terjadi yang tidak benar dari pokoknya. Dari asalnya memang tidak benar. Maka ini batil secara bahasa. Jadi secara bahasa batil adalah sesuatu yang tidak bermanfaat keberadaannya. Dan yang kedua, batil secara bahasa yaitu sesuatu yang terjadi di atas ma waqa'a ala ghairi sahihin. Ma waqa'a ghairu sahihin min aslihi. Ma waqa'a ghairu sahihin min aslihi. Sesuatu yang terjadi tidak benar dari pokoknya. Dia terjadi dan tidak benar dari pokoknya. Adapun batil secara istilah syariat, al-batil khilafus sahih. Batil adalah kebalikan dari sahih. Yang jelas, sembahan selain Allah, jika ditetapkan, maka dia adalah kebatilan yang paling batil. Artinya penetapannya tidak benar dari asalnya. Karena memang tidak pantas selain Allah ditetapkan sebagai sembahan. Tidak pantas dari asalnya. Kemudian menetapkannya adalah sebuah kezaliman terbesar. Karena menetapkan selain Allah sebagai sembahan berarti menetapkan yang tidak pantas untuk disembah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang paling pantas untuk disembah. Maka menetapkan sesembahan selain Allah berarti merupakan kezaliman terbesar. Sembahan selain Allah tidak pantas untuk disembah, ditetapkan persembahan, peribadatan kepadanya. Jika ditetapkan peribadatan kepadanya, maka berarti kezaliman terbesar. Kemudian puncak kesesatan. Puncak kesesatan, penetapan peribadatan kepada selain Allah adalah kesesatan yang nyata. Karena bagaimana beribadah kepada Allah, kepada selain Allah, padahal mereka tidak mereka adalah peribadatan ataupun sesembahan yang batil. Maka disebut puncak kesesatan. Itu buruknya kesyirikan. Pertama, sembahan selain Allah batil. Yang kedua, menyembah selain Allah kezaliman. Yang ketiga, menyembah selain Allah sebagai sumber kesesatan atau puncak kesesatan. Kalau ditanya kenapa batil sembahan selain Allah? Karena hanya Allah yang berhak disembah. Sedangkan selain Allah, sembahannya terjadi asalnya tidak sahih. Ma waqa'a al-ghairu sahihin min aslihi. Sesuatu yang terjadi secara tidak benar dari asalnya. Kalau ditanya kenapa kezaliman terbesar, kesyirikan kezaliman terbesar? Karena memberikan peribadatan kepada yang tidak berhak untuk diibadahi. Kemudian kenapa puncak kesesatan? Karena kesyirikan, perbedaan dengan tauhid, kesyirikan menyembah, menyekutukan Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu dan tidak memerlukan untuk disekutukan. Ini kesesatan. Bahkan tidak bisa Allah disekutukan. Sekali lagi, buruknya kesyirikan ada tiga. Sembahannya batil, kemudian melakukan kezaliman terbesar, dan masuk ke dalam puncak kesesatan. Dalil akan hal tiga ini disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, qala Allah ta'ala, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Dan siapakah paling sesat daripada mereka yang menyeru selain Allah? Lihat di sini kata-kata paling sesat. Dari siapa yang menyeru selain Allah, yang tidak menyambut untuknya hingga hari kiamat, dan mereka lalai atas seruan-seruan mereka. Apabila manusia dikumpulkan, maka apa yang diseru itu menjadi musuh bagi mereka yang menyeru, dan apa-apa yang diseru mengingkari peribadatan para penyeru terhadap mereka. Kita bahas artinya ini sehingga kita bisa membuktikan bahwa tauhid adalah petunjuk yang lurus, sebaliknya kesyirikan adalah petunjuk yang sesat atau kesesatan. Lihat artinya, dan siapakah paling sesat? Kata-kata siapakah paling sesat ini bukan untuk ditanya atau bukan untuk pertanyaan, tetapi untuk pengingkaran. Atau dalam bahasanya, su'alun ta'jizi, pertanyaan untuk melemahkan dengan tujuan mengingkari, yang artinya peniadaan, kalau boleh kita terjemahkan dengan arti yang lain, dan tidak ada yang paling sesat. Nah gitu ya, jadi dari kata siapakah itu bukan untuk apa? Bertanya, tetapi dia pertanyaan pengingkaran, dan tidak, yang tujuannya adalah meniadakan. Jadi itu antum harus catat, kata-kata siapakah bukan untuk bertanya, tetapi untuk melemahkan dengan tujuan mengingkari. Jadi untuk bertanya, melemahkan dengan tujuan mengingkari. Bukan untuk pertanyaan, tetapi untuk pengingkaran dengan tujuan peniadaan, gitu ya. Dan ini banyak di dalam Al-Quran. Makanya saya berikan kaedah. Ini banyak dalam Al-Quran. Misalkan Allah tadi berfirman, man adallu. Man siapakah? Ini kan sebenarnya pertanyaan. Betul tidak? Betul. Tetapi dia bukan pertanyaan, tetapi pengingkaran dengan tujuan peniadaan. Ini banyak dalam Al-Quran. Jadi kalau kita boleh terjemahkan dalam bahasa Arabnya, siapakah yang paling sesat? Artinya, la ahada adallu. Tidak ada seorang pun yang lebih sesat. Kan? Bukan pertanyaan, tetapi pengingkaran dengan tujuan peniadaan. Lihat kata-kata peniadaannya. Dia bukan pertanyaan. Paham ini para ikhwah? Sama juga Allah berfirman, waman adlamu. Waman adlamu. Yang artinya, siapakah yang paling zalim? Sama. Bukan pertanyaan, tapi pengingkaran dengan tujuan peniadaan. Kalau kita terjemahkan, artinya bagaimana? Tidak ada yang paling zalim. Waman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Tidak ada yang paling zalim yang mendustakan atas nama Allah. Sama juga firman Allah yang berbunyi, a ilahum ma'allah. Ini banyak dalam Al-Quran. Nanti saya carikan artinya, apa suratnya. A ilahun ma'allah. A ilahun ma'allah. A di sini pertanyaan. Artinya dalam bahasa Indonesia, apakah? Tetapi kembali lagi ke kaedahnya. Kaedahnya begini. Bukan pertanyaan, tetapi pengingkaran dengan tujuan peniadaan. Artinya, kalau kita terjemahkan, tidak ada sembahan bersamaan dengan Allah. Bisa dipahami ini, Pak? Ini kaidah penting, ya. Nah, disitulah terlihat benar-benar sesat sekali, gitu. Benar-benar sesat sembahan selain Allah. Ini kalau di sini terjemahkan, dan siapakah paling sesat? Kata-kata siapakah tujuannya bukan untuk pertanyaan, tetapi pengingkaran dengan tujuan peniadaan. Siapakah paling sesat? Maksudnya tidak ada yang paling sesat. Nah, itu. Siapakah paling sesat? Tidak ada yang paling sesat daripada mereka yang menyeru. Menyeru di sini maksudnya beribadah. Ya, makanya terjemahannya lebih baik tidak ada yang paling sesat, karena lebih kita pahami, ya, tidak ada yang paling sesat daripada mereka yang menyeru sini artinya adalah beribadah, berdoa kepada selain Allah. Selain Allah di sini, siapapun selain Allah. Alam semesta selain Allah. Makhluknya ataupun alamnya. Yang tidak menyambut, ini bahas terjemahannya letterlock banget, Pak. Letterlock banget. Yang tidak mengabulkan, nah, itu lebih tepat. Yang tidak mengabulkan untuknya hingga hari kiamat. Maksud mengabulkan apa? Doa. Doanya tidak dikabulkan sampai hari kiamat. Jadi maksudnya gini, tidak ada orang yang paling sesat kecuali orang yang berdoa kepada selain Allah. Yang mana selain Allah itu tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Itu kan dungu sekali. Dia sudah tahu zat itu tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Lalu dia tetap berdoa. Ini kan sesat. Ya. Tidak ada orang yang paling sesat. Masih bagus kalau kita katakan sesat. Coba dikatakan gila. Tidak ada orang yang paling gila. Yang paling, mohon maaf, sinting. Dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Padahal selain Allah itu tidak bisa mengabulkan. Sampai hari kiamat. Tetap aja dia doa. Doa-doa gak dikasih-kasih. Ini kan orang sesat. Orang yang tidak dapat petunjuk yang lurus. Makanya saya katakan tadi, kenapa kesyirikan disebut kesesatan, puncak kesesatan? Karena meletakkan permintaan kepada yang tidak berhak dimintai. Meletakkan ibadah kepada yang tidak berhak diibadahi. Itu puncak kesesatan dari kesyirikan. Kemudian, apabila manusia dikumpulkan, maka apa-apa yang diseru, maksudnya sembahan-sembahan selain Allah. Ya, maka apa-apa yang diseru itu maksudnya sembahan-sembahan selain Allah yang diibadahi tadi. Menjadi musuh bagi mereka yang menyeru. Menjadi musuh bagi mereka yang beribadah kepadanya. Jadi anggap ini berhala. Berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa berhalanya? Lata, Uzza, Manat, Hubal. Hubal ini salah satu berhala yang besar juga, tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Baik, ada 4 berhala. Orang ini menyembah berhala itu. Nanti di hari kiamat, apabila manusia dikumpulkan, maka sembahan-sembahan yang disembah tadi menjadi musuh bagi yang menyembahnya. Amin. Ini puncak kesesatan. Kok mau-maunya beribadah, meminta, berharap, tawakal kepada sembahan yang nanti di hari kiamat menjadi musuh. Kenapa dia musuh, Pak? Karena dia takut kepada Allah. Ini sembahan-sembahan ini takut kepada Allah. Nabi Isa yang disembah oleh Nasrani. Nanti Nabi Isa akan menjadi musuh bagi kaum Nasrani yang menyembahnya. Ya. Dan juga puncak kesesatannya adalah apa-apa yang diseru mengingkari peribadatan para penyeru terhadap mereka. Yang disembah selain Allah yang disembah tadi, nanti ketika di hari kiamat di hadapan Allah, dia mengingkari peribadatan ini. Dia mengingkari peribadatan siapa? Orang ini. Ini kan sesat sekali. Artinya enggak berakal gitu loh. Kok mau-maunya mendekat, menyembah, berharap, bertawakal kepada zat yang nanti di hari kiamat sebagai musuh. Bahkan mengingkari dirinya. Jadi kalau seandainya ada misalkan di pengadilan orang yang dituduh, tersangka atau terdakwa. Kemudian ada saksi. Ternyata saksi ini malah mengingkari dan memojokkan yang terdakwa. Ini kan menyedihkan sekali, Pak. Sudah dibela-bela, sudah di ini-ini. Ternyata saksinya malah menyengsarakan yang disembah, yang menyembah. Menjadi musuh bagi yang menyembahnya. Nah, itu sama itu. Di kaum Nasrani nantinya akan berhadapan dengan Nabi Isa sebagai musuh. Dan Nabi Isa mengingkari peribadatan kaum Nasrani terhadap beliau. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ma'idah, di juz yang kelima ayat terakhir, ayat-ayat akhir, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَى. Ketika Allah berfirman, wahai Isa. Surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayat 116. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi wa ummiya lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Lihat. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Apa dijawab oleh Allah, oleh Nabi Isa? Subhanak, maha suci engkau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Lihat, di sini kan Nabi Isa, jangankan di akhirat, di dunia sudah, apa Pak? Hah? Melepas tangan, mengingkari. Ya, berlepas tangan dan mengingkari. Dan yang lebih parah lagi nanti jadi musuh. Contoh berlepas tangan juga iblis yang sering disembah oleh manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni akhafullaha rabbal alamin." Dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 16. Kama thalis syaitan إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ كْفُرْ فَلَمَّا كَفَرْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan. Ketika syaitan berkata kepada manusia, ayo kafirlah engkau. Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Karena sesungguhnya aku takut kepada Allah semata. Ini yang menyebabkan sembahan selain Allah nantinya akan mengingkari peribadatan orang-orang yang beribadah kepada mereka. Contoh riya. Nah, riya, sengsaranya riya itu nanti gimana? Berdasarkan hadis ini atau ayat ini, surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6 ini. Orang riya itu gimana? Angkat tangan. Sesatnya orang riya berdasarkan ayat ini gimana? Kan ayat ini, yang menyembah kepada selain Allah, dia paling sesat. Dikarenakan bahwa sembahan selain Allah tidak mengabulkan permintaannya. Dan yang kedua, sembahan selain Allah akan menjadi musuh di hari kiamat. Dan yang ketiga, sembahan selain Allah akan mengingkari persembahannya, peribadatan orang tersebut. Nah, orang riya itu gimana sesatnya? Itu kan riya syirik, betul tidak? Syirik. Berarti juga tidak ada yang paling sesat dari amalan seorang hamba kecuali riya. Salah satunya itu riya. Nah, dari mana? Gimana kita bisa menjelaskannya? Sampai hari kiamat. Iya. Kenapa akan mengingkari, Pak? Takut sama Allah. Paham ya? Itu buruknya kesyirikan. Makanya riya, makanya kesyirikan termasuk riya di dalamnya sebagai puncak kesesatan. Jadi kalau kita boleh tulis, kenapa kesyirikan puncak kesesatan? Ada tiga sebab dijelaskan dalam ayat ini. Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Sebab yang pertama yaitu tidak dapat apa? Mengabulkan. Orang riya misalkan kepada orang lain. Orang riya kepada orang lain. Orang lain enggak bisa ngabulin permintaannya. Ya. Yang kedua apa? Karena bisa akan menjadi musuh. Yang kita riai, yang aturan kita ingin pujian darinya, malah jadi musuh. Ini kan puncak kesesatan. Yang kita sanjung-sanjung, yang kita puji-puji, yang kita kalau sholat kemudian miring-miring, bacaannya dibuat-buat dan semisalnya. Ternyata di hari kiamat jadi musuh. Ini puncak kesesatan. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Mengingkari. Contoh orang yang riya, yang kita riya kepadanya, yang seseorang riya kepada orang lain. Orang lain ini nanti di hari kiamat akan mengingkari. Enggak ya Allah, dia aja yang nyembah saya enggak suka. Itu kan kesal sekali Pak. Kita sudah bela-bela, di pengadilan dia malah mojokin kita. Paham Pak ini Pak Ikhwan? Itu yang disebut puncak kesesatan. Makanya kesyirikan adalah puncak kesesatan. Nah, ini semua adalah penunjukan kalimat la ilaha illallah. Penunjukan kalimat la ilaha illallah. Ya. Cukup itu dulu para ikhwah yang dirahmati Allah. Atau kita baca, karena biar selesai, tiga perkara tadi. Kenapa kandungan la ilaha illallah, ya, berarti konsekuensinya menjadikan sembahan selain Allah adalah puncak kesesatan. Satu sudah kita pelajari. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Demikian itu bahwa Allah adalah hak. Dan sungguh apa yang kamu seru selainnya adalah batil. Dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Ini dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis. Menunjukkan kepada konsekuensi la ilaha illallah bahwa sembahan selain Allah adalah sembahan batil. Kesyirikan itu kebatilan. Di sini disebutkan merupakan perkara kebatilan yang paling batil. Beribadah kepada selain Allah merupakan kebatilan yang paling batil. Tadi sudah kita bahas, batil adalah sesuatu yang terjadi tidak benar dari asalnya. Pokoknya itu enggak benar. Kenapa tidak benar dari asalnya? Karena sembahan selain Allah tidak berhak disembah. Lemah, tidak memiliki apa-apa, makhluk, tidak mencipta, ya, tidak mengabulkan doa. Nah, ini kan termasuk daripada sembahan selain Allah, sifat-sifatnya seperti itu. Makanya dia batil, dari asalnya batil, karena dia zat yang tidak bisa disembah. Sembahan selain Allah adalah zat yang tidak bisa disembah. Baik. Dan sungguh apa yang kamu sembah selainnya adalah batil. Kenapa batil para ikhwah sembahan selain Allah? Tadi sudah saya jelaskan. Kenapa sembahan selain Allah batil? Karena tidak bisa mengabulkan doanya. Makhluk lemah, tidak memiliki apa-apa. Nah, itu batil. Dan itu banyak dalam ayat Al-Quran. Bahwa Allah lemah, bahwa selain Allah lemah. Contoh misalkan, tentang rumah. Ini antum biar bisa mengingat cara belajar itu, biar bisa mengingat rumah laba-laba. Itu perumpamaan kesyirikan. Diingat laba-laba, ingat rumahnya, itu perumpamaan kesyirikan. Lemah sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 41. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, menyembah selain Allah, adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Rumah laba-laba gimana? Kelihatan kokoh kan? Kelihatan kokoh. Dan sulit buatnya. Nah, begitulah menyembah kepada selain Allah. Terlihat kokoh, terlihat kuat. Ternyata tidak ada apa-apanya. Lemah. Mungkin dengan jari saja sudah hancur. Ini yang menunjukkan sembahan selain Allah itu batil. Contoh yang lain lagi. Kalau ingat kesyirikan, ingat lalat. Ingat lalat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj surat ke-22 ayat 73. Ya ayyuhan nas, dhuriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah oleh kalian perumpamaan tersebut. Apa perumpamaannya? Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya segala yang kamu sembah selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Walau ijtama'u lah, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Yang lebih luar biasa lagi, wa in yaslubhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, maka tiadalah mereka dapat menyembunyikan atau merebutnya kembali dari lalat itu. Kalau ada berhala dihinggapi lalat, lalatnya makan sesuatu dari berhala, dia bawa pergi. Ini sembahan selain Allah ini tidak bisa meminta kembali kepada lalat. Saking lemahnya, disitulah kebatilan sembahan selain Allah. Ya. Disebutkan oleh Allah, amat lemahlah. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Makanya di akhir ayat surat Al-Hajj ayat 62, wa anna allaha huwal aliyul kabir. Dan Allah adalah maha tinggi. Oh, ini yang berhak disembah ini. Ini yang gak batil kalau disembah. Maha tinggi. Al-kabir, maha besar. Contoh yang lain lagi, penyebutan tentang lemahnya sembahan selain Allah. Itu surat Fatir surat ke-36 ayat 13. Allah berfirman, lihat istimewanya Allah Subhanallah. Jadi Pak, saya jujur saja ketika berbicara seperti ini, itu pembicaraan yang paling saya sukai. Membicarakan tentang Allah, keagungannya, keesaannya, kebesarannya. Itu karena fitrah mungkin manusia ya, bahwa dia menyembah Allah. Dan Allah yang paling besar, yang paling pantas untuk kita takut, kita agungkan, kita cintai. Lebih dibandingkan apapun. Ya. Allah berfirman, yulijul layla fin nahar, wa yulijul nahar fin layl, wa sakhara syamsa wal qamar, kullun yajri li ajalin musamma. Dia memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Maksudnya mengganti siang dan malam. Itu Allah sendiri yang mengerjakannya. Tentunya melalui para malaikat. Malaikat wajib taat. Kullun wasakhara syamsa wal qamar. Menguasai matahari dan bulan. Makhluk-makhluk besar itu. Matahari itu Pak, lebih besar dari bumi. Betul tidak? Lebih besar dia dari bumi. Dikuasai oleh Allah. Bulan. Kullun yajri li ajalin musamma. Ya, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Zalikumullahu rabbukum lahul muluk. Nah, ini dia. Demikianlah, itulah Rabb kalian yang memiliki kekuasaan. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang kalian sembah, sembahan-sembahan selain Allah tidak mempunyai walaupun setitis kulit ari. Loh, masa yang seperti itu mau disembah? Ini kan benar-benar batil. Nah, itu yang dimaksudkan batil. Jadi batil tadi ma yakunu ala ghairi sahihin min asli. Sesuatu yang terjadi tidak benar dari asalnya. Ini sembahannya memang enggak benar untuk disembah. Lemah. Tadi sudah lemah kita bicarakan tentang apa? Laba-laba dan lalat lemah. Kemudian yang kedua ini tidak memiliki apa-apa. Sudah lemah enggak memiliki apa-apa. Ya. Lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-14, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu berdoa kepada mereka, maka mereka tidak akan mendengar doa kalian. Ini yang ketiga, sudah lemah, tidak memiliki apa-apa, tidak mengabulkan doa. Walau sami afan, tidak mendengar doa, belum mengabulkan, tidak mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya pun mendengar, tidak bisa mengabulkan doa. Empat sudah ya. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikan kalian. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Dan tidak ada yang memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh yang maha mengetahui. Itu subhanallah ya. Ditambah lagi kisah-kisah tadi. Kisah lalat tadi. Lan yakhluqu dzubaban. Tidak mencipta. Jadi kebatilan terjadi dari asalnya. Dari penyembahan selain Allah itu. Sembahan selain Allah tadi. Lemah. Kemudian apa lagi? Tidak miliki apa-apa. Kemudian tidak mendengar doa. Kemudian tidak mengabulkan doa. Kemudian tidak pernah mencipta. Kemudian dia adalah makhluk ciptaan. Enam sebab. Kenapa menyembah kepada selain Allah batil. Ya, enam sebab. Dalil-dalilnya tadi yang sudah saya sebutkan. Dan yang seperti ini Pak, menunjukkan Allah itu kuasa, maha kuasa. Tidak ada yang semisal dengan Allah kekuasaannya. Maha kuasa. Ada hadis tentang, ayat tentang penciptaan. Surat Al-A'raf. Surat ke-7 ayat 197. 191. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang tidak mencipta dan mereka sendiri diciptakan? Subhanallah. Dan itu banyak dalam Al-Qur'an. Nah, coba contoh yang lain lagi. Surah An-Nahl, surah ke-16. Ayat 20. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallazina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, mencipta apapun. Sedang berhala-berhala itu sendiri diciptakan. Apa tadi 6 tadi, Pak? Kenapa sembahan selain Allah disebut batil? Satu, silakan. Lemah. Sembahan selain Allah disebut batil. Kenapa? Satu, lemah. Ayatnya tadi tentang apa? Laba. Kemudian, dan juga lalat. Betul tidak? Lalat. Salah. Lalatnya di sini. Kemudian, tidak memiliki apa-apa. Apa-apa. Masih ingat ceritanya tentang apa? Kulit. Kulit kari. Ini biar memudahkan kulit kari. Biar memudahkan kita untuk mengingatnya. Kemudian, apalagi? Tidak bisa mendengarkan. Tidak mendengar doa. Kemudian, kalau mendengar tidak bisa mengabulkan. Kemudian, tidak mencipta. Ini contohnya juga apa? Lalat. Kemudian diciptakan. Ini tidak di sini, tidak mencipta, diciptakan. Makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ya. Ada lagi? Udah 6 itu. Kurang apa lagi kayak begitu. Ya. Lemah. Nggak, sudah enggak miliki apa-apa. Maka memang batil. Dari asalnya batil. Artinya sesuatu sembahan selain Allah, maka asalnya batil. Kemudian, dan firman-Nya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya, di sini Syekh menjelaskan, kita baca. Orang kemudian Allah berfirman, wal kafiruna humu zalimun. Dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Dan saya tegaskan di sini, kezaliman paling zalim adalah kezaliman pada akidah. Perbuatan zalim terbesar, penyimpangan akidah. Nah, mungkin catatan terbesar seperti itu. Perbuatan zalim terbesar adalah penyimpangan akidah. Contoh, kesyirikan, kekafiran, kemunafikan i'tiqadi. Penyimpangan atau kezaliman paling terbesar adalah penyimpangan akidah. Kesyirikan dengan segala macam bentuknya, kekafiran, dan kemunafikan i'tiqadi. Kemudian penulis mengatakan, وَالظُّلْمُ هُوَ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ صَرْفَ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ ظُلْمُ لِأَنَّهُ وَضْعٌ لَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا بَلْ إِنَّهُ أَظْلَمَ الظُّلْمُ وَأَخْطَرُهُ. Zalim adalah meletakkan sesuatu pada selain tempatnya. Maka tidak diragukan lagi, mengalihkan peribadatan kepada selain Allah adalah kezaliman. Ini kalau ditanya, kenapa syirik adalah perbuatan zalim? Karena meletakkan ibadah kepada selain Allah. Itu dia. Itu jawaban sangat simpel. Kenapa kesyirikan disebut sebagai kezaliman? Karena meletakkan ibadah kepada selain Allah. Sebab ia termasuk meletakkan sesuatu pada selain tempatnya. Jadi kalau peci diletakkan di kaki itu zalim, Pak. Nah, sama kalau ibadah diberikan kepada selain yang berhak, itu zalim. Ya, itu dia. Nah, ini kenapa disebut dengan kezaliman. karena ia adalah kezaliman yang paling zalim dan paling berbahaya. Alhamdulillah selesai untuk awal dari bab 34 ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nah, ada yang bertanya? Jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.